maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Pikirkan dunia. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang sayang, kesalahanku yang dahulu telah menceraikanku. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang kesalahanku yang dahulu telah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang baru. Kini